semula ku merasa ada yang lain di hatimu. Tapi kini telah terjadi, semua ku korbankan untukmu. Tanpa ada rasa penyesalan di hatiku. Kau pergi tinggalkan diriku di saat aku sangat menyayangimu. Aku tak merasa diriku bersalah atau karena nasib tak berpihak padaku. Sakit hati ini biarlah ku bawa. Sakit hati ini.